Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wahdu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas. Kita lanjutkan lagi presentasi dari seri dakwah illallah. The Islamic Shadow Presentation. Seri pembinaan umat. Kita lanjutkan tentang kisah ya, terkait dengan arti penting ya, tauhidullah ya. Sebagaimana yang kita sudah sampaikan di dalam presentasi-presentasi sebelumnya, bahwa hal yang paling penting dan paling pokok dalam kehidupan manusia itu adalah mentauhidkan Allah ya, yaitu hanya menyembah, hanya tunduk patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, beserta dengan turunan daripada atau konsekuensi daripada hanya tunduk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, inilah merupakan akar utama daripada seluruh dimensi kehidupan. Banyak sekali permasalahan hidup yang dihadapi oleh manusia. Dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti. Akar dari semua permasalahan itu adalah karena mereka manusia berpaling dari tauhidullah. Nah, dan solusinya, pemecahannya adalah mengembalikan manusia kembali kepada tauhidullah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah ya. Hanya tunduk patuh kepada Allah semata ya. Mengikuti aturan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang merupakan misi utama ya, dari para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah dari satu generasi ke generasi berikutnya ya, dari Adam alaihissalam ya, Nuh alaihissalam ya, dari Adam alaihissalam, Syed alaihissalam, Nuh alaihissalam, Idris ya, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak ya, Yakub, Yusuf, seterusnya ya, sampai kepada Musa, Isa, sampai ke Nabi dan Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, setelah Rasulullah wafat ya, Rasulullah Muhammad SAW wafat 14 abad lampau ya, wafat di Madinah, maka ya, tidak ada lagi wahyu ya, ya, tidak diturunkan lagi oleh Allah wahyu sampai nanti ya, sampai sekarang, sampai nanti, sampai akhir zaman, sampai dunia ini dihancurkan oleh Allah, dunia seisinya, jagat raya seisinya ini dihancurkan oleh Allah, diganti dengan dunia yang lain, dengan alam yang lain. Itulah hari kiamat. Suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengisahkan tentang kisah kaum 'Ad ya, di mana Nabiullah Hud alaihissalam itu diutus Allah kepada kaumnya, yaitu kaum 'Ad. Nah, di dalam Al-Qur'an kita menjumpai banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisahkan tentang kaum 'Ad ini ya. Kisah tentang Nabi Hud alaihissalam. Nah, namun sebelumnya Allah sudah memberikan suatu penekanan ya, tentang arti penting daripada kisah-kisah ini. Ya. Jadi kisah-kisah nabi-nabi, umat-umat yang terdahulu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW itu tentunya memiliki hikmah ya. Pelajaran yang luar biasa, yang penting, yang pokok ya, sebagai pedoman hidup manusia yang hidup di zaman sekarang ini ya, di zaman dulu, di zaman sekarang, hingga seterusnya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW ya, karena beliau adalah ummi ya, tidak pernah mengenyam pendidikan ya, tidak pernah berguru ya, maka sebelum Allah menurunkan wahyu tentang kisah ya, kisah pada kaum-kaum dahulu, ya, maka Rasulullah tidak mengetahui. Begitu juga sahabat. Ya. Jadi, karena memang kisah-kisah itu hanya Allah yang mengetahui. Ya. Kisah itu hanya Allah yang mengetahui dan atas kehendaknya lah maka itu disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada kita umatnya. Supaya kita mengambil pelajaran berharga di dalamnya. Allah berfirman di dalam surat Toha, surat ke-20, ya, mulai ayat ke-98. A'udhu billahi minasyaitonir rajim, innama ilahukum Allah alladhi la ilaha illahu, wasi'a kulla syai'in ilma. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra. Sungguh Tuhanmu hanyalah Allah, ya. Ya. Innama itu sesuatu yang pasti, yang pokok, yang sudah definitif, ya. Ilahukum ladzi la ilaha illahu, ya. Jadi Tuhanmu kamu semuanya, ya, Tuhan kamu semuanya itu hanyalah Allah. Yaitu tidak ada Tuhan selain Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma. Ya. Pengetahuan Allah itu meliputi segala hal, segala sesuatu, ya. Semua yang terjadi, apapun itu, bagaimanapun kondisinya, apa yang dipikirkan manusia, apa yang ada di dalam hati manusia yang terdalam, ya. Apa yang dipikirkan, ya. Apa yang diniatkan semua manusia itu Allah Maha mengetahuinya, ya. Dari dulu, sekarang sampai nanti, ya. Allah pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Nah, inilah dari tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Dari konsep ini aja kalau kita cerdas, kita akan paham, loh. Yang bisa mengetahui segala sesuatu hanya Allah, ya. Tidak ada yang lain selain Allah, ya. Tidak tokoh-tokoh yang hebat, ya, para filosofus, ya, para cendekiawan, ya, cerdik pandai, ya, yang dimana sangat brilian sekali, orang-orang yang sangat brilian nggak tetap tidak mengetahui semua hal, ya, bahkan pendengaran penglihatannya pun terbatas, ya, karena otaknya juga kecil, ya, sangat terbatas. Sehebat apapun manusia itu, ya, kemudian jin, ya, malaikat juga tidak bisa mengetahui semuanya. Ya, tidak bisa mengetahui manusia. Ya, tidak bisa mengetahui semuanya. Yang bisa mengetahui semuanya, ya, luar dalam, yang gaib, ya, yang tidak nampak maupun yang nampak, yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui semuanya itu. Dan itu sebenarnya sudah mencukupi, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Ya. Nah, inilah tapi Allah juga Maha Bijaksana, Maha Kuasa dan Maha Mayang lainnya, ya. Inilah kebesaran dan keagungan Allah, ya. Jadi pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, ya. Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan, ya, dari sisi kami, yaitu Al-Qur'an ini, ya. Jadi peringatan Al-Qur'an ini sebagai zikro, peringatan. Berarti semua ayat-ayat Al-Quran itu juga sebagai zikro, peringatan, ya. Supaya manusia memahaminya, supaya manusia sadar dan manusia berubah, ya. Maka Allah katakan, ya, man a'rodo, ya, ayat berikutnya, ayat ke-100, man a'rodo anhu fa'innahu yahmilu yaumal qiyamati wisro khalidina fihi wasa'alahum yaumal qiyamati himla. Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yawmaidzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra nahnu a'lamu bima yaquluna id yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Barang siapa berpaling dari Al-Qur'an, dari peringatan itu, maka sungguhnya dia akan mengikul beban yang berat, ya, dosa yang besar nanti di hari kiamat. Jadi siapapun yang berpaling dari peringatan Al-Quran. Ya, ini penting sekali, ya. Ketika kita kisahkan tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran itu berarti peringatan besar. Dan barang siapa yang berpaling dari kisah itu atau tidak mempedulikannya atau bahkan menolak mengingkarinya, maka, ya, nanti resikonya di akhirat itu akan memikul beban dosa yang berat. Ya. Mereka kekal di dalam keadaan itu, ya. Kalau mereka kufur, ya, mengingkarinya, ya, berpaling, ya, tidak mempedulikan Al-Quran, tidak mempeduli ayat-ayat Al-Quran. Ya. Dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup yang kedua kalinya, dan pada hari itu kami kumpulkan semua manusia, ya, termasuk orang-orang yang berdosa dengan wajah, ya, orang-orang berdosa ini dengan wajah biru muram. Ya. Jadi kami kumpulkan mereka, orang-orang berdosa dengan wajah biru muram, ya, wajah gelap. Ya. Maka mereka saling berbisik satu sama lain, ya, di antara orang-orang berdosa itu, orang-orang yang kafir, ya. Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Kemudian Allah katakan, kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya, ya, ya, mengatakan kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Ya. Jadi lurus pikirannya, lurus, ya, orang yang paling lurus pikirannya itu adalah di antara orang yang berdosa tersebut. Saudaraku yang budiman atau cerdas, jadi intinya adalah ketika kita sampaikan kisah-kisah, ya, di dalam Al-Quran, itu bagi kita adalah merupakan geduran, ya, teguran, peringatan. Supaya apa? Kita merujuk kepada kisah itu dan mengambil ibrahnya, dan kemudian kita berubah. Ya, berubah, ya, mengikuti apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu. Ya. Nah kisah kaum 'Ad ini adalah salah satunya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ya, mulai ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin. Fa arsalna fihim rasulan minhum an ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Afala tattaqun. Jadi kemudian setelah mereka, setelah ini adalah setelah kaum Nuh, ya, kami ciptakan umat yang lain, yaitu kaum 'Ad. Karena apa? Karena kaum 'Ad ini adalah kaum yang terdekat setelah kaum Nuh. Ya. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, ya, yaitu Nabi Hud, yang berkata, sembahlah Allah, ya, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, selain Allah. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Kenapa kamu tidak takut kepadanya? Padahal Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Mengontrol, ya, memelihara semua hal. Jadi ini adalah konsep dasar misi utama daripada perjuangan para nabi, yaitu berdakwah ila Allah, menyeru manusia kepada Allah hanya untuk menyembah kepada Allah semata, ya, meninggalkan sesembahan selain Allah. Nah, kita perlu perjelas lagi tentang konsep dakwah ila Allah, ya, ya. Yaitu anik budullaha malakum min ilahin ghairu. Anik budullaha malakum min ilahin ghairu. Jadi, sembahlah Allah, ya, semata, dan tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, konsep dasar daripada inilah konsep dasar daripada tauhidullah. Ya. Nah, tauhidullah itu memiliki turunan, ya, konsep turunan. Ya. Jadi ketika seseorang itu hanya menyembah Allah, ya, yakin, ya, bersumpah tidak ada Tuhan selain Allah, ya, la ilaha illallah, maka dia, ya, konsekuensi daripada sumpah dia itu, keyakinan itu, dia harus hanya tunduk kepada aturan Allah, ya, hidup sesuai dengan wahyu Allah, ya, hidup sesuai dengan aturan yang Allah turunkan, ya, dia tegakkan aturan Allah di dalam dirinya, di dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam masyarakatnya, di seluruh kehidupan diri dan lingkungannya. Ya. Perintah, dia mengikuti perintahnya dan kemudian menjauhi larangannya. Ya. Ini adalah konsep hidup, ya, konsep hidup tauhidullah. Ya. Jadi dia merubah tujuan hidupnya hanya untuk Allah, untuk mencari ridho Allah semata, ya, untuk mencari keselamatan di akhirat. Ya. Nah, sementara kalau menyembah tuhan-tuhan lain, ya, tuhan-tuhan lain selain Allah, maka dia mengikuti hawa nafsunya, ya. Mengikuti hawa nafsunya, ya. Kenapa? Karena tuhan-tuhan yang lain itu lemah, tidak maha mengetahui, tidak maha mengawasi, ya. Maka kebanyakan kenapa orang menolak dakwah ilallah, ya. Itu karena mereka mengikuti hawa nafsunya, ya. Ya. Terutama adalah tokoh-tokoh para pembesar negeri, ya, para orang-orang yang memiliki jabatan kedudukan kekuasaan. Mereka tidak mau, ya, menolak dakwah ilallah, ya, dakwah la ilaha illallah yang disuruhkan para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena kalau mereka mengikuti, ya, dakwah para nabi dan rasul itu, maka mereka harus meninggalkan, ya, meninggalkan semua hal yang status quo yang dinikmatin, ya, gitu, ya. Yaitu apa? Kekuasaan, ya. Karena dengan menyembah selain Allah, maka mereka bebas, ya, menentukan aturan sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Supaya mereka tetap berkuasa, ya. Supaya mereka bisa berbuat zalim kepada orang lain. Supaya orang lain bisa diatur, ya. Diatur sesuai dengan aturan yang dibikin oleh dia. Sementara kalau tauhidullah itu adalah dia harus menempatkan dirinya tunduk patuh pada aturan Allah yang maha adil, ya, aturan dari Allah yang maha adil, dan aturan itu adil, gitu kan? Bahwa manusia itu sama di hadapan Allah, tidak boleh melakukan kezaliman kepada orang lain, tidak boleh mengambil hak orang lain, ya, tidak boleh menganiaya orang lain, merugikan orang lain. Itu adalah aturan Allah, ya. Tidak boleh mencuri, ya. Tidak boleh merampok, ya. Tidak boleh menipu, tidak boleh berdusta. Itu adalah aturan universal dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi, para rasul semuanya. Nah, sementara orang-orang tokoh-tokoh ini, para penguasa, pembesar negeri, ya, orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya, punya pengaruh di masyarakat itu, ya, tidak mau. Kenapa? Karena nanti akan hilang kekuasaannya, ya. Karena akan hilang, mereka takut akan hilang kekuasaannya, akan hilang pengaruhnya, dan mereka tidak bisa menikmati hidup, ya, sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Ya, inilah nanti kita akan jelaskan insya Allah, ya, dalam presentasi berikutnya insya Allah terkait dengan hal ini. Jadi mereka mempertahankan status quo, ya, mereka pertahankan hegemoni, ya, kekuasaan, ya, kesenangan hidup mereka gitu, ya. Karena apa? Karena kalau mengikuti tauhidullah, ya, maka mereka harus banyak meninggalkan kesenangan hidup, ya. Karena apa? Karena orientasinya untuk akhirat. Orang yang orientasinya untuk akhirat, maka dia harus banyak meninggalkan kesenangan hidup di dunia ini. Nah, inilah konsep dasar, ya, kenapa, ya, dari dulu, ya, bahkan sampai sekarang itu banyak orang yang, ya, menolak tauhidullah, ya, menolak ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, ya. Nah, ini saudaraku yang budiman, tuan cerdas, kita lanjutkan ayat berikutnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ke 33. Wa qala al mala'u min qaumihi alladziina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirati wa asrafnahum fil hayatid dunya ma hadza ila basharum mislukum ya'kulu mimma ya'kuluna minhu wa yashrabuna mimma tashrabun wa la'in ata'tum basharam mislakum innakum idzal khasirun. Ayaidukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa idoman annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'adun. In hiya ila hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bima ba'usin. In huwa ila rajulun iftara ala Allah kadhiba wa ma nahnu lahu bimu'minin. Ya. Dan ini adalah sanggahan dari tokoh-tokoh kaum Ad kepada seruan dakwah Nabi Hud, ya. Ketika Nabi Hud menyeru kaumnya, ya, wahai kaumku, ya, tinggalkanlah sembah-sembah lain selain Allah, ya. Sembahlah Allah semata, ya. Maka kaumnya, ya, tokoh-tokohnya itu mengatakan, ya, ya, berkatalah para pemuka, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar itu, ya, orang-orang yang penyembah berhala, ya, dari kaumnya yang mendustakan pertemuan hari akhirat, ya. serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Ya. Orang ini tidak, ya, mereka, orang tokoh ini berkata, orang ini, maksudnya Hud, tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. Ya. Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, maksudnya menaatin Hud, niscaya kamu pasti rugi. Apakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu, maksudnya dibangkitkan? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Nah, kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Disinilah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengadakan kebohongan dusta terhadap Allah dan kita tidak akan memercayainya. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi, nah sebelum kita masuk ke menganalisa, mentadaburnya lebih dalam terkait dengan kisah ini, perlu kita sampaikan background daripada kaum Ad ini. Nah, kaum Ad ini adalah kaum pertama yang ingkar kepada Allah setelah Nabi Nuh, ya. Jadi setelah Nabi Nuh, setelah kaum Nuh alaihissalam itu mendustakan Nuh, ya. Ya, sementara Nuh itu sudah berdakwah siang malam, ya, dalam kisah itu Nuh itu umurnya 950 tahun, ya. Nuh diangkat menjadi rasul itu ketika umurnya 400 tahun. Kemudian Nuh berdakwah, ya, sekitar 400 tahun itu diangkat menjadi rasul, ya. Kemudian Nuh berdakwah kepada kaumnya siang malam, ya, untuk menyembah hanya kepada Allah, karena kaumnya waktu itu mereka sudah melupakan Allah, ya, mereka sudah melupakan Allah, mereka sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, karir, ya, jabatan, kedudukan, ya, ya. Jadi mereka melakukan aktivitas, ya, rutinitas itu nggak mengenal Allah. Gak mengenal Allah, segala hal yang terjadi ini, ya, ini terjadi seperti terjadi biasa aja, ya. Tidak ada intervensi, tidak ada tidak ada kekuatan dari Allah. Semuanya terjadi karena alam, karena terjadi normal aja, natural gitu. Nah, jadi mereka melupakan Allah, tidak mengenal Allah dan tidak menyembah Allah gitu. Mereka menyembah penggantinya, yaitu menyembah berhala. Nah, kemudian Nuh diutus oleh Allah. Kemudian Nuh berdakwah siang malam, ya, sampai umur sekitar 600 tahun, ya, sekitar. Jadi Nuh berdakwah itu 100 tahun lebih, ya. Nah, kemudian sekian lama berdakwah tapi tidak banyak pengikutnya. Banyak kan menolak. Dalam riwayat itu pengikutnya itu cuma sekitar 82 atau 83 orang, ya, orang yang mukmin, ya. Selebihnya, ya, ribuan orang, puluhan ribu orang, ya. Yaitu itu mereka menolaknya, gitu, ya. Dan mereka mendustakannya, mengejeknya, menghinanya dan sebagainya. Sampai Nuh kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, hapuslah, ya, hapuslah mereka dari muka bumi, ya, orang-orang kafir ini. Kenapa? Karena kalau mereka dibiarkan hidup, nanti mereka, ya, akan mengajarkan kepada anak cucunya juga keyakinan yang salah, keyakinan sesat, ya. Mereka sesat, mereka masuk neraka nanti, dan nanti anak cucunya juga akan masuk neraka karena keyakinan yang salah, keyakinan yang sesat, ya. Dan mereka bersikukuh, ya, bersikukuh bahwa keyakinan itu benar, gitu. Menyembah berhala itu benar. Nah, inilah yang susahnya, ya. Orang sudah kasih peringatan tapi keras kepala, ya. Dan sementara dia orang-orang ini, tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh, kedudukan, jabatan, dan mereka memiliki dana besar, dan dengan kekuasaannya, pengaruh itu kemudian dipakai untuk mengkaderisasi orang-orang supaya berkeyakinan salah, ya, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, akhirnya daripada mereka dibiarkan hidup, ya, maka mereka hanya akan menimbulkan bibit bencana, ya, selama-lamanya di dunia dan di akhirat untuk generasi yang akan datang. Maka kemudian Nuh kemudian berdoa kepada Allah supaya mereka dihapuskan dari muka bumi, ya. Dan kemudianlah Allah mengabulkan dan kemudian dikirimkan banjir bandang, ya, yang menggenangi seluruh bumi, ya. Semua tempat-tempat bumi tergenangin, ya, ya, ya, ya. Hampir semua tempat-tempat di bumi tergenangi, ya, gitu. Sehingga semua orang-orang kafir itu tenggelam, mati tenggelam. Sementara yang selamat adalah Nuh alaihissalam, ya, beserta dengan orang-orang mukmin. Nah, kemudian generasi. Ya. Jadi Hud alaihissalam, ya, Nabiullah Hud alaihissalam, menurut riwayat, beliau bapaknya namanya Salah, ya. Salah. Kemudian Salah ini anaknya, bapaknya namanya Arfaksad. Ya. Kemudian Arfaksad anaknya Sam anaknya Nuh. Jadi Hud ini adalah generasi keempat setelah Nuh, ya. Yaitu Hud bin Salah bin Arfaksad bin Sam bin Nuh. Ya. Jadi kita bisa hitung kira-kira berapa tahun. Ya, berapa tahun jarak antara Nuh sampai ke Hud, ya, berapa generasi? Ada 4 generasi. Nah, ketika di zaman Nuh, setelah orang-orang musyrik, orang kafir itu mati semua, maka kemudian ya, Nuh ya masih hidup bersama dengan orang-orang mukmin selama sekitar beberapa ratus tahun, ya, 200 atau 300 tahun. Ya. Dan disitulah semua manusia, ya, seorang-orang mukmin semuanya menyembah Allah. Tidak ada yang kafir, ya. Tapi kemudian generasi ini kemudian wafat, ya, kemudian diganti generasi berikutnya diganti lagi generasi cucunya. Nah, generasi cucunya diganti dengan generasi cicitnya. Nah, generasi cicitnya inilah, ya, sudah mulai menyembah berhala lagi, melupakan Allah, ya. Ya. Kenapa? Karena mereka, ya, pelan-pelan, ya, itu mulai melupakan Allah, generasi melupakan Allah. Kenapa? Karena sibuk dengan dunia, ya. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan menghias rumah, membangun gedung-gedung, membangun tempat tinggal, sarana prasarana fisik, ya, dunia, ya. Jadi sibuk dengan membangun dunia, ya. Akhirnya mereka, ya, hidup makmur, ya. Jadi di ketika zaman Hud ini, yaitu kaum Mat, itu mereka makmur, ya. Kita bisa bayangkan setelah banjir bandang itu banyak sekali lahan-lahan pertanian yang dibuka, ya. Ya, zaman dulu kekayaan itu diukur dari lahan pertanian, kemudian ternak, ya, kemudian bangunan, ya, emas, perak, ya, makanan, seperti itu, ya, stok makanan, kemudian gedung, bangunan rumah, ya, emas, perak. Zaman dulu dihitung seperti itu, ya. Ternak, ya, ternak berarti kan padang rumput, ya, dan sebagainya. Jadi kaum Ad ini adalah kaum yang kaya raya. Kenapa? Karena memang dunia ini luas, ya kan. Sementara mereka mewarisi banyak kota-kota, ya, banyak tempat tinggal yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir yang dimusnahkan Allah di zaman Nuh. Jadi mereka mendapatkan banyak kekayaan. Dan kaum Mat ini hidup makmur, ya, hidup makmur, ya. Kemudian memiliki kekayaan yang banyak, ya. Dan dalam riwayat itu mereka tinggal di daerah antara sekarang ada daerah Hadramaut dan Oman, ya. Hadramaut dan Oman. Jadi mereka tinggal di pegunungan atau perbukitan pasir di daerah Yaman, ya, yang disebut dengan Al-Ahqaf. Ya. Nah, ini adalah daerah, ya, yang berhadapan dengan lautan, ya, dengan lautan Hindia, ya, yang dikenal dengan Asyir. Nah, kemudian mereka meninggali sebuah lembah yang disebut dengan Mughit, ya. Jadi mereka tinggal di lembah yang namanya Mughit di daerah antara Oman dan Hadramaut, ya, di daerah perbukitan pasir di daerah Yaman, ya, yang disebut dengan Al-Ahqaf, ya, Al-Ahqaf. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr. Maaf, saya lanjutkan dulu surat Al-Mu'minun tadi ya. Jadi para pemukanya itu mengatakan, ya, para pemuka ini pertama adalah mendustakan tentang hari akhirat. Ya. Mereka tidak percaya pada hari akhirat. Ya. Padahal hari akhirat itu adalah kepastian. Ya. Iblis, ya, iblis lanatullah sendiri, ya, itu, ya, dia yakin tentang hari kiamat dan hari akhirat. Ya, iblis. Ya. Sementara manusia banyak yang tidak yakin dengan hari akhirat. Ya. Kemudian mereka hidup dalam kondisi kemewahan dan kesenangan hidup. Ya. Ini adalah karakteristik dari kebanyakan orang-orang yang menolak dakwah Islam, ya, dakwah kebenaran, ya, dakwah tauhidullah. Itu adalah karena mereka hidupnya adalah banyak mewah, ya, banyak kemewahan. Ya. Ya. Jadi Allah katakan, wa'asrofnahum fil hayati dunia. Ya. Wasrofnahu fil hayati dunia. Jadi berlebihan. Ya. Wasrofna itu adalah asrofna itu adalah berlebihan, bermewah-mewahan. Ya. Di dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena banyak sekali sarana dan prasarana hidup. Ya. Mahadza ila basharum. Maaf. Jadi wasrofnahu fil hayati dunia. Jadi mereka hidup berlebih-lebihan, ya, bermewah-mewahan, penuh dengan kesenangan. Maka kemudian mereka mengkerdilkan Hud alaihissalam, yaitu mahadza ila basyarum mislukum yaqulu mimma yaqulu mimma taqulun minhu, ya, wa yashrabuna mimma tashrabun. Ya, jadi Hud ini adalah, ya, manusia biasa, ya, manusia biasa, ya, dari, jadi Hud ini bukan seorang tokoh, ya, dia adalah dari kalangan biasa, ya, bukan orang yang berpengaruh atau orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki harta yang banyak, tidak. Jadi Hud ini adalah penghidupannya sederhana, biasa saja. Itu. Maka orang-orang penguasa atau tokoh-tokoh ini, ya, kamu Hud itu hanyalah manusia biasa, seperti, ya, manusia biasa. Kamu makan, kamu minum, ya kan? Apa kelebihan kamu sehingga kamu berani memberikan peringatan seperti itu? Ya. Ya. Karena apa? Karena konsekuensi dari tauhidullah adalah merubah semua kebiasaan atau semua struktur di masyarakat. Gitu, ya. Ya. Jadi ketika seseorang itu menerima dakwah Islam la ilaha illallah, itu seharusnya dia merubah semua, ya, merubah kebiasaan, ya, merubah budaya, merubah karakter dia, gitu kan? Dan semuanya dirubah. Nah ini, nah, itu. Jadi mereka mengkerdilkan Hud alaihissalam, ya. Nah, sampai pemuka kaum ini itu bahkan justru menolaknya. Menolaknya bukan hanya menolak Hud, tapi juga justru menolak dengan cara mendawahi kaumnya supaya menolak Hud. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa klasifikasi orang yang ingkar, ya. Ada orang yang ingkar, dia ingkar kepada kebenaran dari ingkar kepada Islam, tidak mau masuk Islam, tapi dia pasif, ya. Tidak pasif artinya dia sibuk dengan duniawi, ya. Ya, dia memang tidak mau masuk Islam, tapi dia pasif. Ya. Artinya dia enggak mempedulikan dakwah Islam, ya, dakwah kebenaran, ya. Dia hidup dengan aturan sendiri, ya. Tapi dia enggak mau mengganggu orang lain. Ada juga klasifikasi yang kedua, yaitu orang yang dia menolak kebenaran dan dia juga memprovokasi orang lain supaya menolak kebenaran itu, ya, ya. Nah, inilah di dalam Al-Quran disebut al-mala, ya. Al-mala itu adalah tokoh atau bangsawan atau orang yang memiliki kekuasaan, pengaruh, ya, baik itu politik, sosial, militer, ya, di masyarakat, ya. Nah, ini banyak menolak. Al-mala ini justru memprovokasi orang lain supaya menolak, ya, dakwah dari para nabi dan rasul. Nah, dalam kalau dulu di Mekah itu adalah tokohnya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya. Ini Abu Lahab, Abu Jahal ini adalah tokoh di masyarakat, ya, disanjung, dipuja, ya kan, ya, pemimpin, ya. Abu Jahal adalah orang yang memiliki tokoh yang sangat dihormati di masyarakat karena apa? Dia orang yang bijaksana, ya. Dia memiliki pengaruh, kalau berorasi itu pintar sekali, ya. Ketika berbicara sangat pintar sekali orasinya, ya. Meyakinkan orang lain. Kemudian Abu Lahab adalah orang yang kaya, ya. Orangnya tampan dan kaya, ya kan? Punya pengaruh, ya. Banyak harta, ya gitu. Nah, tapi orang Abu Lahab dan Abu Jahal ini justru menolak dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Maka kehancuranlah, ya, bagi Abu Jahal dan Abu Lahab, ya, di dunia maupun di akhirat. Nah, ini pelajaran besar bagi kita. Nah, jadi pemuka ini mengatakan kepada kaumnya, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, maksudnya menaati Hud, ini saya kamu pasti merugi, ya, kamu pasti rugi. Karena apa? Karena kamu diajak kepada tauhidullah itu diajak untuk hidup menderita, kamu rugi, ya, kamu nggak bisa bersenang-senang lagi, ya, tidak bisa minum khamar, ya kan, tidak melakukan, tidak bisa zina, tidak bisa melakukan apa, kezaliman kepada orang lain dan sebagainya, sebagainya. Sementara kezaliman kepada orang, memeras orang lain itu juga kenikmatan. Nah, apakah dia menjanjikan kepada kamu, ya, bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu, ya. Nah, ini adalah, jadi ketika pemuka ini, ya, mempengaruhi, mengkondisikan umatnya supaya menolak dakwah Hud alaihissalam, itu dengan argumentasi, ya, dengan argumentasi, ya. Jadi sekarang banyak orang menolak dakwah Islam itu juga dengan argumentasi, ya, dengan berbagai macam argumentasi, alasan dan sebagainya, yang intinya sebenarnya menolak dakwah Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Sampai sekarang banyak terjadi seperti itu, ya. Jadi pemuka ini mengatakan, ayaidukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa idoma annakum mukhrajun. Nah, gitu, ya. Jadi aneh gitu dakwah daripada Nuh ada Hud alaihissalam gitu. Kenapa? Karena dakwah para nabi dan rasul itu adalah sama, ya, satu paket dalam hal yang pokok, yaitu apa? Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya. Ya. Yaitu bahwa setelah terjadi kiamat itu semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Ya, akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Ini adalah dakwah semua para nabi dan para rasul. Karena ini adalah dakwah inti, ya, ya. Maka orang supaya mempersiapkan diri untuk hari berbangkit di mana seluruh manusia nanti akan dikumpulkan di hari itu dan akan dilakukan pengadilan, ya, sedetail-detailnya, seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha melihat dan Maha mendengar. Ya. Tapi mereka karena orientasi hidupnya, karena tokoh-tokoh ini, ya, sudah bergelimang dengan kemewahan hidup ini, kenyamanan hidup, ya, kesenangan hidup itu karena orientasi hidupnya untuk duniawi, ya, maka dia mengatakan aneh, ya kan, kita mati jadi hancur tulang belulang, ya kan, nanti dibangkitkan, aneh gitu kan, gitu. Ya. Kemudian dia mengatakan bahkan hayhata lima tu'adun, ya, ini adalah ungkapan yang apa, ya, penuh dengan ungkapan yang sangat mencemooh, ya. Bahasa kita adalah sangat menghinakan, sangat mencemooh, ya. Jauh sekali, ya. Itu pasti bohong besar, ya. Apa yang diancamkan kepada kamu enggak mungkin. Kita mati itu sudah hancur tulang belulang kita jadi tanah, ya kan? Kemudian nanti kita bangkit lagi di hari akhirat. Enggak mungkin, ya. Dan orang sekarang masih banyak orang yang memiliki keyakinan seperti itu. Ya, kita bisa bayangkan yang terjadi di zaman kaum Ad ini, ya kan? Tokoh-tokohnya berpikiran seperti itu, sampai sekarang pun masih banyak orang yang berpikiran seperti itu bahwa tidak mungkin akan terjadi hari berbangkit, tidak mungkin akan manusia itu hidup kembali. Enggak mungkin. Gitu. Ya. Ya, kemudian ditekan lagi, in hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bima bu'usin. Ya. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimumin. Ya. Jadi kehidupan itu tidak lain hanyalah, ya, kehidupan di dunia ini, ya. Ya. Di sinilah kita mati dan kita hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Dan tidak lain hanyalah dan dia tidak lain hanyalah seorang laki Yahud, maksudnya tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengadakan kedutaan kebohongan besar terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Dan ini sampai sekarang masih orang banyak yang berpikiran ya kita hidup di dunia cuma sekali, ya kan? Nanti setelah itu mati. Maka mumpung kita hidup sekali di dunia, maka kita pergunakan hidup kita di dunia untuk bersenang-senang, mencari kesenangan, ya. Ya. Untuk mencari kesenangan maka kita belajar keras, ya kan? Di pendidikan, di kuliah, kemudian setelah itu bekerja, ya kan? Bekerja disiplin, ya kan? Bekerja baik supaya kita mendapatkan penghasilan yang besar, ya kan? Dengan itu kita bersenang-senang, ya. Ya. Mumpung kita masih muda, maka kita bersenang-senang, ya, melakukan berbagai macam kesenangan dunia, ya kan? Menikmatin sarana prasarana, ya. Dan orientasi hidupnya adalah bersenang-senang. Inilah orientasi hidup mengikuti hawa nafsu. Ya. Ya. Jadi mereka enggak memikirkan kehidupan setelah mati. Nanti setelah kehidupan mati itu urusan saya dengan Tuhan saya. Urusan saya enggak yakin dengan kehidupan nanti setelah mati gimana? Saya enggak yakin, enggak mau memikirkan. Yang saya pikirkan adalah sekarang saat ini saya hidup di dunia ini, ya kan? Saya bagaimana supaya bisa makan enak, tidur nyenyak, ya, makan minum enak, tidur nyenyak, memiliki sarana prasarana yang mudah, aman, enak, ada bergembira ria, bersenang ria, di sana senang, di sini senang. Ya. Saya dihormati, saya disanjung, saya orang yang hebat, saya sukses, ya dan sebagainya. Nah, ini jadi pola pikirnya cuma duniawi. Dan sampai sekarang ribuan jutaan orang masih berpikiran seperti ini. Ya. Sama dengan cara berpikir para pemuka kaum Ahad. Ya. Nah, ini ya. Ya. Nah, inilah yang jadi sejarah berulang ya. Fenomena itu berulang ya. Kenyataan fakta itu berulang-ulang gitu. Dan Allah sudah memperingatkan ya, jangan seperti kaum 'Ad yang menolak mendustakan nabinya gitu, ya. Di mana nanti di akhir itu kaum 'Ad ini disapu bersih ya. Kaum 'Ad ini yang ingkar kepada Hud itu disapu bersih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mereka diazab oleh Allah di dunia dan nanti di akhirat mendapatkan azab yang lebih pedih lagi di neraka selama-lamanya. Nah, inilah ya, peringatan besar bagi kita yang masih hidup sekarang ini. Ya, siapapun kita ya. Terutama ini adalah peringatan besar kepada tokoh-tokoh ya. Orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki harta, orang yang sukses di dunia ini dalam materialistik ya, dalam kehidupan karir dan sebagainya, jabatan kedudukan. Nah, ini ada peringatan besar ya. Gitu. Kepada kita semuanya. Ya, termasuk kepada saya. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas ya. Maka kemudian Hud ya berdoa di dalam ayat 39 ya, surat Al-Mu'minun ayat surat ke-23 ayat 39. Allah mengabadikan doa Hud ya. Yaitu qala rabbing surni bima kadzabun. Ya. Ya. Kemudian dia Hud berdoa, ya Tuhanku tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Maka Allah berfirman membalasnya, qala amma qalilin la yusbihunna nadimin ya. Allah berfirman, tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Maka ya, kesugarannya adalah fa khadathumus sayhatu bil haqq faj'alnahum gusa fabu'dal qaumiz zalimin. Summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin ya. Lalu mereka ya, orang-orang yang kafir ingkar kepada kepada Hud, yang mendustakan Hud ya, yang tidak mau menyembah Allah ya, yang mengikuti hawa nafsunya, hidup bersenang-senang di dunia ya, dengan keluarganya, dengan profesinya, kedudukan, jabatannya ya, ya. Maka mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti ya, sampah yang dibawa banjir ya. Seperti buih ya. Gusa. Gusa itu adalah buih ya. Ya. Jadi Allah mengatakan Faja'anahum gusa. Gusa. Gusa itu adalah buih. Ya. Ya. Jadi kami jadikan mereka seperti buih yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zolim. Nah ini adalah fabu dalil qaumiz zolimin. Nah ini penting sekali. Jadi konsep orang zolim. Ya. Orang zolim itu adalah orang yang ingkar kepada Allah. Ya. Ingkar, mendustakan Allah, tidak mau menyembah Allah. Itu adalah orang yang zolim. Kenapa? Karena hidup dia itu semuanya sarana prasarana yang dia nikmatin di dunia ini itu karena Allah, ya. Ya. Dia dulu tidak memiliki apa-apa, lahir di dunia, ya kan? Tidak membawa harta, tidak memiliki kekuasaan, kedudukan, ya. Bahkan tidak banyak mengetahui. Kemudian Allah berikan penglihatan, pendengaran, ya. Allah berikan organ tubuh sehingga dia tumbuh dari seorang bayi menjadi anak, anak menjadi pemuda, pemuda menjadi orang dewasa, ya kan? Nah. Kemudian dia menikmati matahari, kemudian berjalan di bumi Allah, ya. Bumi ini adalah Allah yang menyediakan, ya kan? Organ tubuhnya semuanya Allah yang menyediakan. Dia makan minum dari tanaman, tumbuhan, hewan, ya, ikan yang juga Allah perkembangbiakkan, tumbuhkan, ya. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki seperti itu kecuali Allah, ya. Hanya Allah yang menyediakan semuanya itu. Bukan malaikat, bukan jin, ya, bukan makhluk yang lain, ya, yang menjadikan adalah Allah, ya, ya, tanaman-tanaman, ya kan, pemandangan indah, semuanya adalah Allah, ya. Kemudian semua sarana dan prasarana hidup dia, ya, hidup di dunia ini, bahkan denyut nafas dia, ya, dengan oksigen yang dia hirup itu semuanya juga Allah sediakan, ya kan. Tiap menit, tiap detik selalu Allah berikan. Tetapi dia justru tidak mau menyembah Allah, ya. Justru tidak mau tunduk patuh kepada Allah, justru dia mengikuti hawa nafsunya. Nah inilah maka zolim. Maka zolim yang terbesar adalah zolim kepada Allah yang tiap waktu, tiap menit, tiap detik memberikan rezeki kepadanya. Nah inilah konsep dasar. Ya. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun yang berpikiran cerdas. Ya. Maka saudaraku yang budiman atau cerdas, kita berpikir cerdas, ya kan. Hidup ini, ya, hidup ini, rezeki kita ini yang atur adalah Allah, yang memberikan adalah Allah, ya, bukan orang tua kita, ya, bukan sanak famili kita, bukan handi tulang kita, bukan pimpinan kita, bos kita di kantor, di pekerjaan atau di perusahaan, bukan, yang memberikan adalah Allah, ya. Kenapa? Karena semua orang yang memberikan kontribusi terhadap rezeki yang kita nikmati itu juga mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, ya, kakek nenek kita itu semuanya juga Allah, tergantung kepada Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada semuanya, gitu ya. Maka bersyukur adalah bersyukur kepada Allah, gitu ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Nah, ketika seseorang tidak mau menyembah Allah, ya, bahkan dia musyrik kepada Allah, mensyukuri Allah, menyembah selain Allah, itu berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Mengabaikan Allah. Ya. Inilah kezaliman terbesar. Dan sampai sekarang kedzaliman itu masih terjadi menjadi keyakinan, gitu kan? Keyakinan, ya, yang disebarluaskan di banyak tempat dengan dukungan dana dan lembaga institusi yang besar, yang banyak. Ya. Maka Allah katakan, ya, summa ansya'na min ba'dihim qurunan akhirin. Kemudian setelah mereka kami ciptakan umat-umat yang lain. Ya. Maka setelah kaum Ad ini, ya, kaum Ad ini itu dimusnahkan Allah, maka Allah ciptakan umat-umat yang lain, ya. Ya, ini. Kenapa? Ini adalah sunnatullah, ya. Ya. Jadi orang-orang tokoh-tokoh yang menolak, ya, yang mereka itu berwibawa, tampan, ya kan? Cantik, ya kan, kemudian tidak berguna sama sekali kecantikan, ketampanan, ya, pengaruh, kedudukan sosial, kekuasaan, jabatan itu nggak ada gunanya sama sekali, ya, ya. Sampai sekarang kita nggak tahu siapa tokoh kaum Ad itu namanya, ya kan, apanya, dan kita nggak tahu, ya, karena nggak ada gunanya, karena mereka adalah seperti gusah. Nah, terkait dengan gusah ini, ya, kita ingat dengan sabda Rasulullah, ya. Ya, sabda Rasulullah itu adalah nanti di akhir zaman kaum muslimin itu seperti seonggok makanan yang diperebutkan oleh banyak tangan, Kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu kita memang jumlahnya sedikit? Tidak, justru pada waktu itu kamu jumlahnya banyak. Tetapi kamu seperti gusah, gusah ya. Kamu itu seperti buih, ya. Seperti buih yang terombang-ambing oleh aliran air, ya. Ya. Kaum muslimin itu seperti buih, ya. Nah, ini seperti kata-katanya sama dengan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, ya, surat ke-23 ayat 41, ya. Gusah, ya. Fajanahum gusah. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam hadis itu, ya, karena kamu seperti gusah, seperti buih, karena kamu apa? Kamu dipermainkan oleh musuh-musuh kamu, ya. Kamu tidak memiliki kekuasaan, kamu tidak bisa menegakkan hukum Allah di muka bumi, ya. Kamu mengikuti hawa nafsu kamu, ya. Maka musuh-musuh Islam, orang-orang kafir itu menguasai panggung politik, menguasai panggung pemerintahan, panggung kekuatan kemiliteran dan sebagainya, ya, ya. Jadi mereka menguasai kekuasaan di dunia ini. Ya. Kenapa? Karena kamu memiliki penyakit alwahan, ya, yaitu hubud dunia wa qaratil maut, ya. Cinta dunia dan takut mati, ya. Nah, kalau kita lihat gambaran fakta sekarang kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, kebanyakan itu adalah mereka kena penyakit alwahan ini, ya. Cinta dunia dan takut mati, ya. Cinta dunia, kenapa? Orientasi hidupnya dunia, ya. Bagaimana mengejar kenikmatan dunia ini, ya. Bagaimana supaya punya rumah bagus, ya kan, membangun keluarga yang sejahtera makmur, bahagia, kemudian bersenang-senang, ya kan, berbelanja ria, kemudian berwisata ria, kemudian di sana senang, di sini senang, bergembira ria, ya kan, tertawa-tawa. Nah, ini adalah karena banyak kaum muslimin sekarang, ya, itu kena penyakit alwahan, yaitu hubud dunia wa qaratul maut, dan mereka takut mati. Kenapa takut mati? Karena mereka sudah bekerja keras, mengerahkan banyak waktu, tenaga, pikiran, dana, ya kan, biaya untuk apa? Untuk membangun dunia ini, membangun rumah, membangun punya kendaraan yang bagus, punya jabatan, kedudukan, profesi, ya, karir dan sebagainya, ya. Ya, itu ya, pekerjaan dan sebagainya itu mereka sudah bekerja keras dari kecil, ya kan, belajar keras, bekerja keras, ya kan. Kemudian maka mereka takut mati. Kenapa? Karena kalau mati berarti kan meninggalkan itu semuanya. Maka mereka kena penyakit Allah. Nah, inilah ya peringatan besar bagi kita, ya. Jangan sampai kita seperti kaum 'Ad, ya, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, atau dimatikan Allah dalam kondisi Allah murka kepada kita. Ya, jangan sampai kita menjadi gusak, yaitu seperti buih yang dimana ketika kita mati, ya, menghadap Allah, Allah murka kepada kita, ya. Jangan sampai. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kita lanjutkan, ya. Banyak sekali ayat Al-Qur'an ini yang menceritakan tentang kisah kisah Nabi Hud dan kaumnya 'Ad, ya. Kita bisa dapatkan di dalam surat Al-A'raf, ya. Ayat 65 sampai ayat 72, ya. Surat Al-A'raf, ya. Ayat 65 sampai 72, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tatakun. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahati wa inna lanadunuka minal kadhibin. Qala ya qawmi laisa bi safaha. Ya. Walakini rasulu mi rabbil alamin. Uballikum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Awajibtum an ja'akum zikru min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Waskuru itja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh. Wazadakum fil khalqi bastah. Faskuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Qalu aji'tana lina'budu Allah wahdahu. Wa nadharu ma kana ya'budu aba'una. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala qad waqa'alaikum min rabbikum rijsu wa ghadab. Atujadilunani fi asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Fangtaziru inni ma'akum minal mumtazirin. Fa'angjainahu walladina ma'u birahmatina wa qata'na dabiral ladina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Wa ila wa ma kanu mu'minin. Nah, jadi surat ayat 65 sampai 72 ya. Allah berfirman dan kepada kaum 'Ad kami utus Hud saudara mereka ya. Hud ini adalah dari kaum 'Ad ya. Ya, kaum 'Ad ini adalah kaum 'Ad yang pertama ya. Dia berkata, wahai kaumku ya. Kaum 'Ad ini adalah kaum 'Ad Irom ya. Kaum 'Ad Irom ya. Karena apa? Karena kaum 'Ad ini ada dua ya. Yaitu yang pertama dan yang kedua. Nah, yang ini adalah yang pertama, yaitu kaum 'Ad Irom. Ya. Ya. Nah, dia berkata, Hud berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan ya, yang wajib disembah bagimu selain Allah, selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah? Maka tokoh-tokoh, para pemuka kaumnya, orang-orang yang cerdik pandai, orang-orang yang memiliki kekuasaan, pengaruh, ya kan, memiliki status sosial tinggi, itu ya dari orang-orang kafir, ya, orang yang musyrik, orang yang menyembah berhala, orang yang mereka yang menyembah selain Allah, dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu, hai Hud, ya, itu benar-benar kurang waras atau gila, ya, ya, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Ya. Jadi salah satu cara untuk mendustakan kebenaran yang dibawa oleh yang didakwakan oleh para dan nabi rasul itu adalah mengatakan ya nabi itu ya, rasul itu adalah seorang yang gila ya, orang gila ya, pendusta ya. Kalau rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan penyair, tukang apa, tukang sihir, maaf, tukang sihir ya kan ya, tukang sihir ya, tukang sihir, karena mereka tahu bahwa Muhammad itu bukan pendusta. Mereka tahu bahwa Muhammad itu bukan gila, ya kan? Waras, ya kan? Cerdas, ya, cerdas, ya kan? Dan dia tidak pernah berdusta sebelum diangkat menjadi nabi pun tidak pernah berdusta, ya. Maka mereka bingung bagaimana mengkerdilkan sosok nabi rasul itu atau Muhammad. Maka orang-orang Quraisy itu, musyrikin Quraisy mengatakan Muhammad itu tukang sihir. Kenapa tukang sihir? Karena dengan dakwah dia itu kemudian memisahkan antara bapak dengan anak, ibu dengan anak, suami dengan istri itu kan. Itu memisahkan persatuan kaum masyarakat Quraisy di Mekah ya. Begitu. Jadi itu dianggap sebagai sihir dan itulah kemudian diatributkan kepada Muhammad. Nah, itu dipakai jargon, dipakai slogan untuk menolak dakwah Muhammad dan itu disebarluaskan ke masyarakat umum ya bahwa Muhammad itu adalah tukang sihir. Nah, ini sama ya, kaumnya itu harus untuk menolak sesuatu itu harus punya cara, punya argumentasi, punya slogan ya. Nah, dan mereka memakai slogan pertama adalah yaitu Hud itu kurang waras ya, gila ya kan, miring otaknya ya kan, aneh gitu kan, orangnya aneh miring otaknya. Kenapa ya? Karena dia membawa konsep kehidupan yang baru ya kan, yang tidak didapatin di bapak-bapak mereka sebelumnya. Jadi mereka tidak memiliki pengetahuan sebelumnya dari bapak mereka, dan Hud ini tiba-tiba mendakwakan bahwa ya hanya menyembah kepada Allah, hanya tunduk patuh kepada Allah, Allah yang maha gaib ya kan, dan tinggalkanlah sembahan-sembahan selain Allah. Jadi ini aneh gitu ya, aneh, kurang waras. Maka kemudian akhirnya mereka, ya kamu berdusta Hud gitu kan, kamu hanya ngomong asal-asalan, berdusta, berbohong. Maka Hud menjawab, wahai kaumku ya, aku bukanlah orang yang kurang waras, aku tidak gila, aku tidak miring otaknya, tapi aku adalah rasul dari Allah, dari Tuhan seluruh alam ya ini ya. Jadi walakinni rasulu mirabbil alamin, tetapi aku adalah rasul dari Rabb seluruh alam. Ya, ini penting sekali ya, Rob seluruh alam. Ya, ketika Musa alaihissalam datang kepada Fir'aun, ya, Raja Fir'aun, ya, maka Fir'aun juga tanya, siapa Tuhan kamu Musa? Maka Musa menjawab, ya, Tuhanku adalah Tuhan seluruh alam. Ya, seluruh kehidupan, seluruh dimensi kehidupan itu adalah Allah, Allah Tuhannya. Ya, Allah adalah Tuhan seluruh dimensi kehidupan. Ya. Yang nampak maupun yang tidak nampak, di alam malaikat, alam jin, alam manusia, ya, di langit, di bumi, ya kan, segala kehidupan dimensi itu adalah Allah Rabb-nya, itu kan. Karena Allah satu-satunya Rabb di seluruh jagat raya ini, di seluruh dimensi kehidupan ini, ya kan. Nah, maka ini adalah konsep yang sama, ya, sama ya. Jadi Allah Maha Hidup, ya. Ya. Langit dan bumi sama, ya, tidak berubah, ya. Di zaman kaum Ad, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman sekarang semuanya sama ya. Langit dan bumi tidak ada yang berubah, ya kan? Karena Allah satu, yaitu Allah Maha Hidup, ya. Dan Allah terus memelihara kehidupan ini, ya, sampai nanti hari kiamat, gitu ya. Sampai hari yang dijanjikan dan kemudian Allah ganti kehidupan ini dengan alam yang lain. Dan alam yang lain itu adalah alam akhirat dan Allah adalah penguasa tunggal di alam akhirat, ya. Allah adalah Rabb seluruh kehidupan termasuk kehidupan di akhirat. Ya, ini adalah konsep universal. Ya. Maka melanjutkan, aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Ya. Nah, ini dikatakan wa ana lakum nasihun amin. Ya. Ya. Nasihun amin. Jadi pemberi nasihat yang terpercaya. Nah, salah satu karakteristik daripada nasihun amin, yaitu pemberi nasihat yang dipercaya, itu adalah orang tersebut atau Nabi Rasul tersebut itu komitmen dengan apa yang didakwahkan. Ya. Jadi ketika Nabi Rasul itu mendakwahkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, hanya menyembah Allah, maka dia adalah orang pertama yang menyembah Allah. Ya, dan dia memberikan contoh kepada orang lain. Ya. Dia komitmen dengan konsep hidup yang didakwahkan. Ya. Ya, gitu. Jadi ketika mengajak orang lain untuk taat tunduk patuh kepada Allah semata, maka Nabi dan Rasul adalah orang pertama yang tunduk taat kepada Allah semata. Menjadi contoh teladan bagi orang lain, bagi kaumnya, bagi umatnya. Nah, ini adalah karakteris seluruh Nabi dan Rasul, karakterisnya seperti itu. Ya. Ya, dari hidupnya kehidupan sehari-hari itu mencerminkan keyakinan yang dimiliki, keyakinan konsep hidup yang didakwahkan, yang diserukan kepada orang lain. Nah, sekarang banyak sekali. Nah, ini adalah kekuatan Islam, kekuatan ajaran yang benar, ya. Ya, kekuatan agama yang benar itu kayak gini, ya. Nah, sementara kita lihat sekarang, ya, agama, ya, keyakinan di luar Islam itu enggak memiliki kekuatan ini, ya. Banyak sekali tokoh-tokoh agama di luar Islam, ya, mereka mendakwakan sesuatu, ya, kebaikan, tapi dirinya sendiri nggak komitmen dengan kebaikan itu, ya kan, ya, nggak komitmen, hidupnya tidak menjadikan contoh bagi orang yang didakwahinya, bagi masyarakat yang didakwahinya, gitu, ya, itu. Kenapa? Karena komitmen dia, mereka terhadap Tuhan itu lemah, ya, gitu kan, ya. Jadi Allah adalah Maha Kuat, orang yang menyembah Allah itu akan meyakini bahwa Allah Maha Kuat, Maha Mengatur, maka seluruh dimensi kehidupan dia itu diketahui oleh Allah. Allah Maha Mengawasi semua detail, ya, perilaku hidup dia siang dan malam, apa yang di hati, apa yang di pikiran, apa yang dilakukan sehari-hari, walaupun orang lain tidak tahu, tapi Allah selalu mengetahui siang dan malam, detik per detik. Nah, ini adalah suatu konsep keyakinan yang kokoh, yang kuat. Nah, dan itu hanya ada di dalam Islam, ya. Ya, hanya ada di dalam Islam, tidak ada di dalam agama yang lain. Nah, ini suatu hal yang yang membedakan agama yang benar dan agama yang salah. Jadi, nah, agama Nabi Hud adalah Islam, ya, yaitu la ilaha illallah. Karena akar inti daripada Islam itu adalah la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya menyembah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, inilah nasihun amin. Nah, kemudian Hud melanjutkan, dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri, ya, untuk memberi peringatan kepada kamu? Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu sebagai khalifah, ya, penguasa di bumi setelah kaum Nuh. Ya. Dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Ya. Nah, kita tahu bahwa kaum Ad ini adalah kaum yang kuat. Ya. Tubuhnya besar, ya. Fisiknya kuat-kuat, perawakannya. Ya. Dan mereka memiliki banyak harta. Ya. Nah, ini diperjelas di dalam surat Al-Fajar ya, surat Fajar ya, maaf, surat Fajar ya. Surat ke-89 ya. Mulai ayat 678. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yuhlaq misluha fil bilad. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat ya terhadap kaum 'Ad, yaitu penduduk Irom. Ya, Irom itu adalah ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun ya suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Ya. Jadi 'Ad ini ya mendiami suatu kawasan di antara Oman dan Hadramaut sekarang. Nah, itu kaum 'Ad ini ya, itu adalah kaum karena dia kuat fisiknya, kemudian banyak harta, maka dia membangun bangunan-bangunan yang tinggi, ya. Gedung-gedung bertingkat. Itu sudah dibangun di zaman kaum 'Ad, ya. Gitu, ya. Dan kemudian mereka merasa nyaman dengan bangunan yang kokoh itu, ya kan? Kemudian mereka merasa kuat, hebat, ya kan? Sehingga mereka menyombongkan diri, ya. Takabur. Ya, takabur ya. Dan akumulasi dari kesenangan diri, kemewahan, kekuatan ya kan. Kemudian rasa sombong, takabur itu kemudian mereka ingkar kepada Allah. Kenapa? Karena merasa sudah cukup ya. Nah, salah satu sebab kenapa orang itu ingkar kepada Allah, tidak mau tunduk kepada aturan Allah, itu karena mereka merasa sudah cukup. Ya, saya sudah hidup nyaman ya. Saya tidak menyembah Allah, tidak menyembah tidak beragama Islam, itu sudah, saya sudah hidup nyaman kok ya. Saya sudah makmur, sudah sejahtera ya kan. Saya sudah berjuang keras dan saya sudah menikmati hasilnya di dunia ini ya kan. Saya tidak membutuhkan Allah ya. Saya tidak membutuhkan agama. Saya tidak membutuhkan sholat-sholat seperti itu ya. Saya hidup ya seperti sekarang ini ya kan. Saya nikmatin ya. Inilah yang nyata, yang real di dunia ini ya, saya nikmatin. Dan apa yang saya lakukan, apa yang saya perjuangkan sudah saya nikmatin. Dan inilah saya yakin bahwa nanti kalau misalnya mati pun saya akan mendapat tempat yang lebih baik. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan kesenangan ini, mendapatkan dunia ini, harta ini bukan dengan mencuri, tidak merampok ya, tapi saya kerja keras. Nah, ini banyak keyakinan seperti ini yang dimiliki oleh orang-orang non muslim ya, sampai sekarang ya, memiliki keyakinan seperti ini. Kenapa? Karena merasa sudah sukses di dunia ini ya, dan mereka tidak butuh Allah. Ini sama dengan keyakinan Korun ya, yang diadab oleh Allah ya. Keyakinan Haman, yaitu insinyur dari insinyurnya Firaun ya. Orang-orang yang tidak membutuhkan Allah karena merasa apa? Karena dia hidup sudah makmur sejahtera tanpa Allah. Nah, inilah keyakinan yang salah ya. Padahal seperti yang saya jelaskan tadi, apa yang dia miliki itu semuanya dari Allah ya kan. Ya kan, bangunan dia memiliki, rumah yang bagus, bangunan rumah yang bagus itu dari mana asalnya ya kan? Dari batu, pasir ya kan, semen, itu dari mana? Dari Allah. Dari Allah, Allah sediakan batu, semen, pasir ya ya. Kemudian mereka menikmati fasilitas ini dan itu. Itu semuanya juga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Lewat kreasi manusia. Nah, manusia punya, bisa melakukan kreasi kenapa? Ya. Penemuan-penemuan. Kenapa? Karena dia memiliki otak. Ya, otak itu dari siapa? Dari Allah. Allah yang memberikan otak itu sehingga ya, dia bisa pintar. Nah, ini ya. Jadi dasar dari semua kesenangan hidup, kenikmatan hidup itu semuanya adalah asalnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dia bisa bersenang-senang di dunia ini, sementara dunia ini adalah Allah yang ciptakan, Allah yang sediakan. Ya. Dia tidak bisa hidup tanpa berjalan di muka bumi atau tanpa duduk di muka bumi, kan gitu. Sementara bumi ini adalah milik Allah. Ya. Dia tidak bisa hidup tanpa oksigen, ya kan? Sementara oksigen itu adalah Allah sediakan. Nah, inilah ya apa? Mereka memiliki keyakinan seperti itu tidak butuh Allah karena mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebesaran Allah, keagungan Allah, ya. Nah, kenapa? Karena mereka bodoh terhadap ajaran yang benar. Ya. Nah, inilah saudaraku yang budiman dan cerdas. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi kisah tentang kaum 'Ad ini, ya. Masih banyak sekali hikmah, pelajaran yang bisa kita kita ambil dari kisah kaum 'Ad. Kenapa? Karena di dalam kisah kaum 'Ad ini banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Banyak sekali ayat Al-Qur'an menceritakan, ya, mengulang-ulang, ya. Dan nabinya adalah Hud. Ya. Ada namanya, ada surat yang khusus namanya surat Hud, ya, surat Hud itu adalah surat yang ke-11, ya. Dan juga ada surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu tempat kediaman Al-Qom Ad. Ya. Jadi demikian pentingnya kisah tentang kaum Ad ini, itu sehingga nabinya sendiri itu dijadikan nama dalam surat, ya. Ya. Kemudian tempatnya juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, ini karena memang pengulangan sejarah yang terjadi sekarang itu banyak terjadi di kaum-kaum yang lalu, ya kan gitu. Sekarang orang kenapa tidak mau sholat berjamaah di masjid, di musala? Kenapa? Karena sudah nyaman dengan rumah megah di perumahan elit, ya kan? Punya dua tingkat gitu kan. Dia nyaman dengan itu, ya kan? Jadi akhirnya apa? Rumahnya, mobil mewahnya itu menjadi penjara bagi dia, ya. Dan akhirnya merepotkan hidup dia, menyibukkan hidup dia. Akhirnya dia lupa kepada Allah, ya. Lupa kepada sholat lima waktu, ya. Kemudian dia tidak mempedulikan Allah, tidak mempedulikan akhirat. Yang dipedulikan adalah cuma apa? Karir, jabatan, ya kan? Karir, jabatan, ya kan? Mengumpulkan harta, mengumpulkan kesenangan hidup gitu. Ini sama dengan apa yang terjadi di zaman kaum Ad, yaitu mereka sibuk dengan apa? Dengan duniawi, dengan pekerjaan, karir, profesi, memperbaiki rumah, ya kan? Bersenang-senang dan sebagainya, sehingga mereka lupa Allah, lupa kepada kehidupan akhirat. Nah, kalau kita seperti itu, maka ya, walaupun kita mengaku muslim, maka hakikatnya itu kita adalah seperti orang musyrik, seperti orang kafir. Nah, ini Allah melihat hakikatnya, ya. Intisarinya bukan penampilan, bukan status statusnya, tetapi yang penting adalah hati kita, keyakinan kita, ya. Inilah yang makanya penting sekali kita berubah, ya. Insyaallah demikian, jangan sampai kita seperti kaum Ad yang kemudian nanti diadab oleh Allah di neraka selama-lamanya, ya. Kita menyangka di dunia kita sudah benar, sementara nanti setelah mati itu kemudian terbuka semua, ya kan, rahasia kebenaran, ya kan. Kemudian kita baru menyesal selama-lamanya, dan itulah penyesalan selama-lamanya, dan kita tidak ada kesempatan waktu sedetik pun untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena kalau setelah mati tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki keyakinan kita, jalan hidup kita. Nah, satu-satunya kesempatan untuk memperbaiki keyakinan kita, agama kita, ya, memperbaiki keyakinan hidup kita, konsep hidup kita, itu hanya di dunia ini. Ya. Maka jangan sampai, ya, kita seperti kaum Ad yang diadab oleh Allah, ya, di dunia ini, kemudian mereka nanti di akhirat akan diazab selama-lamanya di dalam neraka, ya. Mereka kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah, mereka mengingkari Allah karena mereka mendustakan Hud alaihissalam, ya. Kita lanjutkan dalam presentasi berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.